إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Sahal bin Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut menjelaskan salah satu peristiwa ketika perang Khaybar, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala anhu. Nah, di antara faedah-faedah dari hadis tersebut, wa fihi isbatu sifatil mahabbah lillah khilafan lil jahmiyah. Dalam hadis tersebut menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kaum Jahmiyah. Dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, la'utiyana ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Sungguh aku akan berikan panji kepemimpinan esok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Ini menunjukkan tentang sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khilafan lil Jahmiyah, berbeda dengan pendapat orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah asma wa sifat, ada beberapa kelompok yang menyimpang. Di antaranya ada kelompok Mu'attilah yang menolak nama-nama atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang Jahmiyah, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kelompok yang musyabbihah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tangan Allah sama dengan tangan makhluk, cintanya Allah sama dengan cintanya makhluk, dan lain sebagainya. Ya. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal al-asma wa sifat. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tanpa merubah-rubah maknanya, tanpa mempertanyakan hakikat dari sifat-sifat tersebut. Ya. Dalam masalah asma wa sifat, yang menjadi patokan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah kaum mumatsilah yang mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Maha mendengar dan Maha melihat. Menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu as-sami' yang Maha mendengar, wal basir dan Maha melihat. Ini membantah kaum Mu'attilah yang mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak disertai dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya atau merubah-rubah maknanya atau mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mempertanyakan bagaimana hakikat tangannya Allah, bagaimana hakikat cintanya Allah dan sifat-sifatnya lainnya. Kewajiban kita hanya mengimani saja. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kaifiyah bagaimananya sifat-sifat tersebut. Tidak menyebutkan hakikat dari sifat-sifat tersebut, sehingga kewajiban kita hanya mengimaninya saja. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, yaftahullah ala yadaihi. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Syarihun fil bisarati bihusulil fathi. Jelas menyebutkan kabar gembira dengan mendapatkan kemenangan. Fahuwa alamun min a'lamin nubuwah. Dan itu merupakan salah satu di antara ciri-ciri kenabian. Rasulullah mengatakan, akan aku berikan panji kepemimpinan ini kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya, dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangan kedua orang ini. Ya, ini kabar gembira dari Nabi SAW. Dan bukan berarti Rasulullah mengetahui perkara yang gaib. Kan Nabi Rasulullah menyatakan demikian dikarenakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan salah satu di antara ciri kenabian. Dan terjadi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Khaybar. Banyak kisah yang menakjubkan ketika itu. Di antaranya Ali bin Abi Thalib membunuh Marhab, seorang Yahudi yang berkekuatannya luar biasa. Jagoannya orang Yahudi dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika mereka menutup benteng, mengunci benteng, kaum muslimin tidak bisa mendobrak gerbang benteng tersebut. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ali ketika mendobrak benteng tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terdobrak benteng tersebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dalam perang Khaybar kepada kaum muslimin dengan sebab dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qaluhu babatan nas yadukuna lailatahum. Manusia mereka berbincang-bincang di malam harinya. Siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut? Binasbi lailatihim, dinasabkan lailatihimnya. Jadi yadukuna lailatahum, dinasabkan. Qala al-musannifu yakhuduna ay fi man yadfa'uha ilayh. Makna yadukuna in yakhuduna. Mereka berbincang-bincang. Siapa yang akan diserahi panji kepemimpinan tersebut? Dikatakan, ketika sore menjelang malam, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aku akan memberikan panji kepemimpinan esok hari. Ini diucapkan ketika sore menjelang malam. Nah, sehingga para sahabat ketika itu berbincang-bincang di antara mereka, kira-kira siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut. Dikarenakan orang ini sangat istimewa sekali. Rasulullah menyebutkan sifat orang yang akan diberikan panji kepemimpinan esok hari. Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dan juga Allah berikan kemenangan dalam perang Khaybar tersebut dengan sebabnya. Atau melalui kedua tangannya. Nah. Wa fi hirsus sahabah al-khair. Wa ihtimamuhum bihi. Lambas ini menunjukkan tentang semangatnya sahabat terhadap kebaikan. Dan perhatian mereka terhadap kebaikan. Para sahabat orang-orang yang semangat dalam melaksanakan kebaikan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kalau kita baca bagaimana biografi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang yang berlomba-lomba bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa ulu martabatihim fil ilmi wal iman, dan tingginya kedudukan mereka dalam keilmuan dan keimanan. Para sahabat dari sisi keilmuan tinggi martabat mereka. Dari sisi keimanan pun tinggi keimanan mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi law anfaqa ahadukum misla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa menyamai keutamaan infak satu mud atau setengah mudnya para sahabat. Infak sebesar gunung Uhud berupa emas tidak menyamai infak yang dikeluarkan oleh sahabat sebesar dua kepal tangan atau satu kepal tangan. Ini menunjukkan bahwasannya amalan seorang itu bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung keimanan yang ada pada hatinya. Semakin kuat, semakin besar keimanannya, maka bisa menyebabkan semakin besar pula pahala yang dia raih ketika melakukan amalan-amalan soleh. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, berkenaan dengan sahabat. Dikarenakan keimanan yang sangat kuat yang ada pada mereka, sehingga amalan mereka lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya. Qulhu ayyuhum yu'taha wa bi rabbi ayyuhum. Siapa di antara mereka yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut? Dengan dirofakkan ayyuhnya. Al-bina mabni ayyuhum. Li'idhafatiha. Dikarenakan disandarkannya kepada domir ayyuhum. Wahadpu sadri sillatiha, dan dibuang awal penyambungnya. Dibahas dalam ilmu nahu. Nah, yang jelas para sahabat ketika itu berbincang-bincang di antara mereka, ayyuhum yutaha, siapa di antara mereka yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut. Qauluhu falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Ketika pagi harinya mereka segera pergi ke Rasulullah SAW, mereka semua berharap diberikan panji kepemimpinan tersebut. Mereka berharap demikian. Dan itu harapan mereka untuk diberikan panji kepemimpinan ini. Bukan mereka ambisi terhadap kepemimpinan, tapi dikarenakan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Orang yang akan diberikan panji kepemimpinan tersebut adalah orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Lihat keutamaan sangat besar sehingga mereka semuanya berharap diberikan panji kepemimpinan tersebut. Nah, wa bi riwayat Abi Hurairah inda Muslim. Dan riwayat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ana Umar qala, Umar bin Khattab mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yawma idin. Aku tidak mengharapkan, aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kenapa? Dikatakan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang akan diserahkan panji kepemimpinan tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan bukan sekedar itu saja. Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dan Allah berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Nah, sehingga mereka sangat berharap bahwa dirinya lah yang diberikan panji kepemimpinan tersebut. Nah, qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, inna fi dhalika shahadatun nabi sallallahu alaihi wasallam li ali bi imanihi batinan wa zahiran. Sesungguhnya dalam hadis tersebut merupakan persaksian Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib tentang keimanannya secara batin dan secara zahir. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kokoh keimanannya, baik zahirnya ataupun batinnya. Sehingga Nabi mempersaksikan bahwasanya Ali itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga Allah dan Rasulnya mencintainya. Tidaklah Nabi SAW memberikan rekomendasi, persaksian yang mutlak ini, melainkan Nabi SAW mengetahui bahwasanya Ali tidak akan meninggal dalam keadaan kafir, tentunya melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda halnya dengan orang-orang yang mencela para sahabat, para pencela para sahabat, baik dari kalangan Nawasib atau dari kalangan Syiah Rafidah. Ketika diingatkan kepada mereka tentang keutamaan sahabat-sahabat yang dicela oleh mereka, mereka mengatakan ini keutamaan tersebut sebelum murtadnya, sebelum kafirnya sahabat tersebut. Maka kita tegaskan, kita jawab, nah, tidaklah Nabi SAW memutlakkan pujiannya kepada sahabat-sahabat tersebut, melainkan Nabi mengetahui bahwasanya sahabat tersebut tidak akan mati dalam keadaan kafir. Tidak akan mati dalam keadaan musyrik atau murtad. Sehingga Nabi menyebutkan rekomendasi kepada sahabat-sahabat yang direkomendasikan tersebut. Nah, Nabi SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwasanya sahabat tersebut yang direkomendasikan, yang dipuji, tidak akan mati dalam keadaan kafir. Nah, bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mencela sahabat-sahabat Nabi dengan alasan tadi. Keutamaan-keutamaan disebutkan oleh Nabi SAW ini sebelum murtadnya mereka. Padahal dijawab, tidaklah Allah dan Rasulnya memutlakkan pujian yang seperti tadi kita sebutkan kepada orang yang Allah ketahui akan meninggal dalam keadaan kafir. Allah tidak akan memutlakkan pujiannya kepada orang yang Allah ketahui akan meninggal dalam keadaan kafir. Nah. Sehingga persaksian Nabi SAW kepada keutamaan-keutamaan ya sebagian sahabat-sahabatnya, fulan begini, fulan begitu. Ya. Ini menunjukkan tentang persaksian keimanannya secara zahir dan juga secara batin. Wa isbatan limuwalatihi lillahi ta'ala wa rasulihi, dan penetapan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa wujubu muwalatil mu'minina lahu, dan wajib kaum mukminin mencintainya. Ya. Dikatakan, nah, sahabat ini dia mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Maka wajib bagi kaum mukminin untuk mencintainya. Ya. Wajib bagi kita mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai orang-orang terbaik dari umat ini. Nah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tab'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama dalam Islam ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li muayyanin bi shahadatin aw da'a lahu ahabba katsirun minan nas ay yakuna lahu mithla tilka ash-shahada wa mithlu dhalika ad-du'a. Apabila Nabi SAW mempersaksikan suatu persaksian terhadap orang tertentu atau mendoakan kepadanya, maka kebanyakan dari manusia menginginkan untuk mendapatkan persaksian yang semisal itu dan untuk mendapatkan doa yang semisal itu. Nah, jadi ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasannya yang akan mendapatkan panji kepemimpinan tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, begitu juga Allah dan Rasulnya mencintainya, maka semua para sahabat ketika itu menginginkan persaksian tersebut. Nah, begitu juga ketika Nabi SAW mendoakan sebagian di antara sahabatnya, maka sahabat-sahabat yang lain pun menginginkan untuk mendapatkan doa tersebut. Wa in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashhadu bidzalika li khalqin katsir wa yad'u li khalqin katsir wa hadha ka shahadati bil jannati li Sabit bin Qais wa Abdullah ibn Salam. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين وشهادة من محمد الله ورسوله الذي ضرب في الخمر. Nah, walaupun Nabi SAW telah mempersaksikan hal itu kepada manusia yang banyak, dan juga Nabi SAW mendoakan kepada orang yang banyak. Ini seperti persaksian Nabi SAW dengan masuknya surga terhadap Sabit bin Qais. Nah, hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, persaksian Nabi kepada Sabit bin Qais termasuk ahlu jannah. Dan juga kepada Abdullah bin Salam, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, persaksian bahwasanya beliau termasuk di antara ahlu jannah. Dan juga 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Ya. Ini persaksian secara khusus bahwa mereka sebagai ahlu jannah. Dan juga persaksian Nabi SAW kepada yang lainnya. Ya. Tentang ahlu jannah. Dan persaksian Nabi SAW kepada seseorang yang dia dihukum, dicambuk, dipukul dikarenakan meminum khamar. Ya. Rasul persaksikan bahwasanya orang ini walaupun keadaannya demikian, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, ketika orang-orang melaknatnya, mencaci maki, mencelanya, ya dikatakan orang ini dihukum, ya, karena minum khamar, orang-orang mencelanya, mencaci maki, melaknatnya. Maka Nabi mengatakan, la tal'anhu, jangan kalian melaknatnya. Sesungguhnya orang ini ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah. Qalu baqala aina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, di mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Dikarenakan ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak hadir. Di saat manusia mengharapkan diberikan panji kepemimpinan ketika itu, ternyata Ali bin Abi Thalib tidak hadir. Ya. Fihi su'al imam an ru'iyatihi. Di sini menunjukkan tentang seorang pemimpin, seorang imam, dia bertanya tentang rakyatnya. Ya, tentang yang dipimpinnya. Nah, wa tafaqadu ahwalihim, dan juga bertanya-tanya tentang keadaan mereka. Ya, seorang pemimpin hendaknya bertanya tentang keadaan rakyatnya. Ya, ketika tidak hadir merasa kehilangan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Qauluhu faqilah huwa yastaki aynai. Dikatakan dia sedang sakit kedua matanya. Ay min ar-ramad. Dikatakan sakit kedua matanya. Kama fi sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas faqala ud'u li aliyan fa'utiya bihi armad. Sahih dalam sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah mengatakan ud'u li aliyan. Ya, panggilkan Ali untukku. Ya, maka dibawalah Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kedua matanya sedang sakit. Al-hadis. Nah. Wa bi nushhatin sahihah bi hadil musannif wa qila huwa yastaki 'ainaihi wa ursila ilaihi. Ya. Dalam cetakan yang sahih dengan tulisan musannif, ya, lafadznya dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya, maka diutuslah seseorang kepadanya dan dibawalah Ali ke hadapan Nabi SAW. Mabni lil fa'il wa huwa dhamir mustatir fil fi'li raji'un ila Nabi SAW. Ya, mabni lil fa'il. Ya. Dan domir yang tersembunyi pada fi'il ini kembali kepada Nabi SAW. Wa yuhtamal ayyakuna mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Dan mungkin juga mabni ma'lum, majhul. Yeah. Mabni lima lam yusamma fa'iluhu, yang disebutkan fa'ilnya. Nah, secara bahasa saja. Ya. Yeah. Sebagian al-lafad huwa yastaki aynaihi. Nah. Kemudian fa ursila ilaih. Atau fa arsala ilaih. Ya. Yang jelas. Dari riwayat-riwayat tersebut. Ya, menjelaskan bahwasannya Ali bin Abi Thalib ketika itu tidak hadir. Di saat Nabi hendak menyerahkan panji kepemimpinan. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membawakan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sedang sakit matanya. Ketika dibawakan ke hadapan Nabi SAW, Rasulullah Rasulullah SAW meludahi kedua matanya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh kedua matanya seakan-akan sebelumnya tidak sakit. Setelah itu Rasulullah baru menyerahkan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, wallahu a'lam bishawab, natafiilah huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.